الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid للإمام عبد الرحمن بن حسن Al-Syeikh Rahimahumullah pada bab ke-22 mu'alif menyebutkan ma ja'a anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan, bab penjelasan dalil-dalil yang menyebutkan bahwa sebagian umat ini akan menyembah beribadah kepada selain Allah. Bab ini sengaja dibawakan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah untuk membantah hujjah, atau bukan hujjah, syubhat mereka yang mengatakan bahwa kemusyrikan, syirik billah, tidak mungkin dan tidak akan terjadi di umat ini. Umat ini enggak akan terjerumus dalam syirik kepada Allah. Syirik itu hanya ada di masa jahiliyah dulu. Adapun umat ini enggak mungkin dan tidak akan melakukan kemusyrikan. Tentunya syubhat ini berangkat dari syubhat lain, munculnya tumbuh dari syubhat lain yang kental pada mereka, di mana syubhat ini mengatakan penyembahan atau doa, meminta-minta, nazar, menyembelih, ibadah di kuburan-kuburan orang saleh bukan termasuk syirik. Itu bukan syirik, kata mereka. Itu bentuk cinta dan pengagungan kepada para wali, orang saleh. Ini syubhat. Syirik itu menurut mereka, kalau orang nyembah-nyembah ke patung, berhala, sujud-sujud minta menuhankan, itu syirik. Dan hanya itu menurut mereka. Adapun yang di kuburan, menyembelih, doa, minta-minta, nazar, itu bukan syirik. Karena ini kuburan orang saleh. Dari syubhat ini muncul anak, lahir anak syubhat lain ini. Dengan demikian, karena itu bukan syirik, umat ini gak mungkin melakukan kemusyrikan. Gak ada syirik di umat ini. Mu'alif Al-Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini untuk membantah, meluluh lantakkan syubhat-syubhat semua ini. Mereka juga punya pegangan dalam tanda kutip, ya, namanya syubhat, dia comot ayat atau hadis yang dia kira mendukung, membenarkan syubhatnya. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau kabarkan inna syaitan qad ya'isa atau ayisa an yu'bada fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Syaitan sudah putus asa, ya'as, pesimis untuk dirinya disembah, diibadai di Jaziratul Arab. Enggak mungkin. Tetapi yang syaitan terus ambisi untuk mengadu domba, memprovokasi permusuhan dan kebencian di antara mereka. Al-hadis. Berarti kata mereka, enggak mungkin kan syaitan disembah? Berarti enggak mungkin ada kemusyrikan di umat ini. Karena syaitan sampai putus asa, pesimis, enggak mungkin lagi dia disembah selain Allah. Menjawab syubhat mereka ini, para ulama jelaskan, benar apa yang Rasulullah sabdakan. Syaitan ya'isa, putus asa, pesimis untuk disembah. Hal itu ketika syaitan melihat banyaknya kemenangan demi kemenangan bagi kaum muslimin dalam peperangan-peperangan yang dilalui Rasul dan para sahabatnya. Menang di sana, menang di sini. Dampak dari itu banyak yang masuk Islam, banyak yang beriman, berbondong-bondong. Qara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Meninggalkan kekufuran mereka, meninggalkan kemusyrikan mereka. Melihat itu, saat itu syaitan pesimis, sudah putus asa. Wah, gak mungkin ada lagi kemusyrikan. Gak mungkin dia disembah selain Allah. Itu dugaan syaitan atau kesimpulan syaitan ketika melihat banyaknya kemenangan, masuknya banyak umat ke Islam. Syaitan menduga dengan itu, menyimpulkan gak mungkin ada lagi penyembahan kepada selain Allah. Tetapi faktanya dan kenyataannya tidak sama dengan dugaan syaitan, dengan kesimpulan syaitan. Justru apa yang terjadi di umat ini bertolak belakang dengan dugaan syaitan. Justru terjadi dan marak kemusyrikan di sana sini. Tidak seperti yang diduga oleh syaitan. Dengan demikian, yang Rasulullah SAW kabarkan di dalam hadis, asyaitan ya'isa an yu'bad fi jaziratil Arab. Syaitan putus asa, pesimis. Yang Rasul kabarkan ini tentang sesuatu yang terjadi pada diri syaitan. Sesuatu yang diduga oleh syaitan dalam dirinya. Syaitan tadi menduga, mengira dengan banyaknya orang masuk Islam, banyaknya kemenangan muslimin, gak mungkin lagi dia bisa menyeret orang kepada kemusyrikan. Tetapi seperti tadi, kenyataannya tidak seperti yang diduga oleh syaitan. Sehingga hadis bukan berarti berita dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bahwa selamanya setan enggak mungkin disembah, sudah. Sudah. Dia pesimis, putus asa, enggak mungkin ada lagi kemusyrikan. Rasul kabarkan demikian, bukan. Bukan begitu makna hadis. Tetapi hadis sebatas pengabaran Rasulullah tentang apa yang ada pada diri syaitan. Walaupun pada kenyataannya justru berbeda dengan dugaan syaitan tersebut. Ma jaa'a anna ba'dha hadhihi al-umma ya'budul awthan. Ba'dha hadhihi al-umma. Sebagian di umat ini, berarti tidak semuanya, tidak mungkin. Kalau semua umat an bakrati abihim, tanpa terkecuali, tanpa tersisa, semua umat ini musyrik kepada Allah, menyembah kepada selainnya, itu tidak mungkin. Makanya yang disebutkan beliau pula ba'dha, sebagian na'am di umat ini ada yang ibadah kepada selain Allah. Kenapa? Karena Rasulullah juga mengabarkan la tazalu ta'ifatun min ummati al-hadith, akan tetap ada, selalu ada la tazal sekelompok di umat ini yang alal haq. Maka gak mungkin kalau semuanya, sebagian na'am. Sebagiannya demikian beribadah, menyembah kepada selain Allah. Al-Authan, jamak dari wathan. Segala yang disembah selain Allah namanya wathan. Segala yang diibadahi selain Allah disebut wathan, jamaknya authan. Maka bab ini nanti akan lebih jelas dari ketika masuk pada ayat-ayat dan hadis yang disebutkan. Bab ini pula tamparan kuat kepada kaum hizbiyin dan ahlul bid'ah yang menggampang-gampangkan perkara syirik, di mana mereka katakan seperti tadi syubhatnya, umat ini gak mungkin jatuh dalam kemusyrikan, gak ada di umat ini syirik. Tetapi umat ini menghadapi problem yang jauh lebih besar. Jangan kamu kira kemusyrikan itu problem terbesar dan segala-galanya. Ada yang lebih besar yang dihadapi di umat ini, yaitu kekufuran atau kemusyrikan dalam bab siasa, hukum, dalam bab hukum, dalam hal politik, kata mereka. Hanya kalau bahasa yang sering mereka gunakan, untuk mencela atau membantah ulama-ulama kita, masyaikh sunnah, mereka katakan antum tuharibuna al-kubur atau ahlal kubur. Kalian hanya memerangi atau memfokuskan dakwah kalian pada kuburan atau penyembah-penyembah kubur. Perkara kuno, kata mereka, klasik dakwah yang semacam ini. Amma nahnu fanuharib ashabal qusur. Kalau kita, yang kita perangi dakwah kita itu kepada yang tinggal di dalam istana sana, maksudnya para penguasa, pemerintah. Syirkul qusur, qasr, kemusyrikan dari istana sana, maksudnya dalam masalah hakimiyah, kepemimpinan, hukum, politik. Dan di situ dia berputar-putar, terus itu yang dibahas. Padahal syirik akbar yang tidak diampuni oleh Allah, ibadah kepada selain Allah, termasuk ibadatul kubur, itu mereka sepelekan, mereka anggap kuno, itu enggak ada. Itu dulu ya, zaman jahiliyah, zaman onta. Masakin yang katanya orang-orang intelektual dan mengerti kondisi umatnya, justru fakta yang ada di umat itu apa, dia gak paham, gak ngerti. Bagaimana seorang dokter itu bisa menyembuhkan pasien? Tentunya dengan resep obat yang tepat. Ya, harus tepat pilihan obatnya supaya cepat sembuh. Kamu minum obat ini dan itu. Bagaimana obatnya bisa tepat diberikan, mendiagnosa penyakitnya enggak bisa dokternya. Bisa menyembuhkan pasiennya. Bagaimana ngasih obat tepat? Bagaimana resepnya bisa berguna? Diagnosa penyakitnya salah. Orang jantungan atau mungkin darah tinggi atau ini, dia pikir ini perutnya yang sakit misalnya. Ya gak tepat. Apa yang ada di umat ini, apa yang terjadi di umat ini, syirkun akbar, ibadah kepada selain Allah, doa, istighatha, meminta-minta kepada selain Allah, nazar, sesembelihan. Dia gak paham, dia gak ngerti. Dan bagaimana mau mengerti, tauhid saja gak pernah dia pelajari. Jauh dari kitab-kitab para a'immah, kitab para ulama. Itu yang disebutkan, kaifa tabibu yudawi wa tabibu maridu. Bagaimana dokter itu mau menyembuhkan pasiennya, dokternya sendiri kesakitan, sedang sakit. Kamu bisa percaya? Enggak mungkin. Kamu jauh-jauh datang bawa anakmu atau siapa, orang tuamu misalnya, ngantar ke dokter fulan. Anakmu sakit apa gitu. Orang tua misalnya stroke, nasallallahu alafia misalnya. Kamu datangi sementara si dokternya dalam keadaan stroke. Mulutnya perot, tangannya begini. Bagaimana kamu berharap dia mau ngobati dirinya sendiri stroke? Enggak ngerti. Nasallallahu alafia wassalam, insyaallah ayat dan hadis dalam bab akan kita masuki pada pertemuan depan. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha wa salatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin.